Ketik 87 ke 86 ke dulu. Lupa lama-lama lah. Dia pakai ke ihram lah. Duduk dalam kapal terbang. Saya tu tengok pakcik depan saya ni. Dah dekat dah dengan miqat ni. Duduk pakai baju lagi. Tak berubah lagi baju ihram tadi. Saya pesan kat kawan sebelah saya. Hampir tanya pakcik depan tu. Bila nak tukar ke ihram? Duduk pakai baju biasa lagi. Brother tu pun pergi tanya, pakcik, kita dah dekat dengan miqat. Boleh tukar pakaian? Ada-ada ke ihram? Ada. Hampir tukar belakang. Selamba dia pergi tukar. Bawa beg plastik ke ihram. Habis-habis-habis, dia pun jalan depan saya. Saya tengok dia pakai ke ihram dah. Siap berlipat lagi. Tapi ada baju pagoda dalam. Relax je. Saya kata hampir tegok dia balik tu. Pak siapa yang dia pakai baju pagoda? Tuan-tuan tahu pak cik tu jawab apa? Malulah nampak bau-bau kau orang eh. Pakai baju ni elok sikit. Nah, elok. Tak boleh pak cik oi, benda ni berjahit, buka. Pi balik belakang, buka. Nampak bau habis lah. Saya kata kat brother ni, cuba hampir tanya dia. Kalau tadi dia pakai baju pagoda, dia mesti pakai sepindah. Pergi tanya lagi sekali, pak cik seluar dalam pakai tak? Awak tak pakai pula. Ha, sudah. Ay, ya Allah, tu macam mana tu tuan-tuan? Saya jumpa isteri dia. Saya kata, mak cik, nanti kita lambat lagi ni, sempat lagi 3-4 hari sebelum kita buat haji ni, mak cik panggil pak cik ni pi jumpa dengan ustaz tamu haji Petra elok-elok. Nanti haru biru. Tahu ustaz ai masa pi kerusuh bukan dia nak mai tu tidur punya. Orang pakai elok dia tak pakai jenuh kata orang nak ai. Ha, tu bini dia marah. Macam mana nak dapat mabrur kalau tak tahu? Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak ada orang yang sofa dan maruah, dia sa'i maruah ke sofa. Duk selisih dengan kita, apa hal dia ni? Ni nak tahlung tu, di sofa tu. Mana nak tempat guntingnya ustaz, tak ada tong pun, tong di sana saya kata. Mana nak datang sini, sini bukan tempat bertahlul, bukan tempat bergunting. Dia sofa tuan-tuan ke maruah, dia pula daripada maruah, di sofa. Perhabis di sofa. Hei ya Allah. Jadi yang ni yang minta sangat-sangat. Haji kena banyak ilmu. Banyak orang kata haji ni senang. Banyak orang kata haji ni senang. Memang senang. Senang kalau kita dengar cakap. Kalau dengar cakap semua senang. Tapi kalau tak dengar cakap tu yang jadi susah. Jangan pergi mana-mana ya, tunggu sampai bas datang. Bas tulis Malaysia, bendera Malaysia. Jangan naik bas lain. Kalau bas lambat, tolong sabar, tunggu. Tu petugas dah beritahu, awak lambat bas ni, aku berjalan lagi kot. Dia duduk tunggu bas tak datang lagi. Tak pergi aku berjalan kot. Dia berjalan sungguh tuan-tuan, tak jumpa. Paksa apa? Paksa tak mau dengar cakap. Jemaah Haji Malaysia, tunggu dulu waktu melontar. Biar hak depan lain, puak-puak lain melontar dulu. Kita ada waktu lain. Tunggu sat. Mana boleh dia pun dah pergi ramai tu. Tinggal kita lagi. Ha, ni. Dia buat kelang kabut pula tuan-tuan. Ya herannya kalau dia kelang kabut seorang tak apa. Ada pula penyokong dia tu. Bila mereka sesat, kita juga kena cari. Ha, yang ni. Minta sangat-sangat tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan pergi package ke, tuan-tuan pergi muassasah ke. Ya, dia kata muassasah. Muassasah ke, muassasah ke. Tolong dengar cakap. Tolong dengar peraturan. Kena reti dan faham dengan peraturan. Ada orang dia tak boleh ambil kisah tentang peraturan. Dia kata apa susah, saya pergi banyak kali dah. Apa payah sangat hampa ni ikut-ikut Pak Long hampa ni. Ikut Pak Long, orang lain pergi ke Mekah, ke Arafah, dia pergi Jeddah. Tak sampai-sampai. Ada satu kes yang saya pergi tuan-tuan, tak sampai ke Arafah. Depa pergi ke Jeddah. Saya tanya pasal apa hampa lambat kan? Tak tahu lah reba bah macam mana tu, pening reba tu kot. Reba pening ke hampa je pening. Satu orang bisik kat saya, ustaz,